Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'adhimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa na'udzu bika ya Rabbana min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Rabbana ahshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Para perindu-perindu ridha Allah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai, kami muliakan, mari kita bersyukur kepada Allah. Dan memang syukur itu tidak pernah ada batasnya, karena nikmat Allah tidak berbatas. Mari kita tingkatkan syukur kita untuk mengundang nikmat yang baru lagi. La in syakartum la azidannakum. Mari bersyukur kepada Allah atas karunia Allah yang telah menjadikan kita ahli istiqomah di majlis ini. Semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, Allah mengumpulkan kita kelak di surga. Allah yang hadir ataupun yang tidak hadir bisa menghadirkan kitab kecil, kitab harganya murah, tidak tahu berapa ribu, kitab Sulam Taufik. Kita akan mencoba bersama-sama membaca kitab Sulam Taufik, ringkas saja. Bagaimana cara membaca kitab-kitab tek, membaca tek? Kita akan gabungkan antara ngaji zaman dulu dan ngaji zaman sekarang. Jadi di setiap tempat kitabnya beda-beda. Kita di sini kita baca kitab Sulamut Taufik, atau ini batasnya di mana saya tidak tahu tulisannya. Hari ini bab Usuluddin. Faslun fasal, ringkas saja. Kebetulan malam ini kami akan membahas tentang hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan bulan Muharram. Jadi membaca kitabnya pendek saja, bil barokah, ngambil keberkahan daripada kitab Sulam Taufik. Walal musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fid darini amin il anqal. Faslun fasal. Yajibu ala kulli, yajibu ala kafatil mukallafina mana yang mana ini yang benar, beda dua. Yajibu ala kulli ala kafatil mukallafina ad-dukhulu fi dinil islami. Wajib bagi setiap orang mukallaf untuk masuk di dalam agama Islam. Sampai di sini dulu. Kami akan syarai, akan jelaskan siapakah orang mukallaf. Sering kita mendengar kalimat mukallaf, mukallaf, mukallaf, tapi kita tidak tahu siapakah orang mukallaf. Belum dibahas sepertinya mukallaf di sini. Belum ya? Belum. Orang mukallaf ini orang yang sudah mendapatkan beban kewajiban. Orang yang mendapatkan beban kewajiban disebut orang mukallaf. Syarat orang mukallaf ada empat. Orang disebut mukallaf ada empat. Kalau orang sudah memenuhi syarat empat ini, baru disebut dia orang yang punya kewajiban. Wajib sholat, wajib puasa, haram melakukan zina, haram. Tapi kalau tidak terpenuhi empat ini, enggak bisa dikatakan wajib kepadanya, juga tidak ada haram atasnya. Yang pertama adalah orang berakal. Orang mukallaf syarat pertama adalah orang berakal. Maka orang itu jika terlahir gila sampai mati kok gila, maka dia tidak punya beban kewajiban. Di samping itu juga tidak akan punya dosa. Maka orang gila tempatnya ke surga. Beruntung orang gila daripada berakal tapi banyak dosa. Termasuk orang gila di sini adalah orang yang akalnya tidak sempurna, idiot. Kita pernah melihat satu orang biarpun umurnya 20-25 tahun seperti anak-anak kecil. Maka dia tidak punya dosa, jangan main-main dia. Dia adalah hamba yang tidak punya dosa. Kita ini banyak dosa sesaat dengan mata kita, sesaat dengan telinga kita, sesaat dengan lisan kita, na'udzubillah. Kita banyak dosa. Jadi yang pertama harus berakal. Siapapun yang tidak berakal, maka tidak ada kewajiban baginya melakukan sholat. Dan tidak haram baginya melakukan segala yang dilarang oleh Allah. Kalau ada di antara yang hadir itu pengen tidak sholat lalu tidak dosa, maka cukuplah dia menjadi gila. Mau daftar? Tidak mau. Berarti harus sholat. Akal. Yang kedua adalah orang sampai akil balig. Anak yang belum balig belum punya beban kewajiban. Anak yang belum balig tidak punya dosa. Maka jika ada orang meninggal dunia dalam keadaan belum balig, maka tempatnya di surga menanti ibunda ayahandanya. Enggak punya dosa. Siapakah anak yang disebut sebagai anak yang sudah balig? Ada tanda-tanda balig. Balig itu menginjak dewasa. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, tanda balig bagi anak perempuan dan bagi anak laki-laki, jika anak itu laki-laki, tanda balig adalah yang pertama, keluar air mani di umur 9 tahun Hijriah. Jika di usia 9 tahun Hijriah anak laki-laki tersebut belum keluar mani, belum dianggap sebagai anak yang balig. Ditunggu hingga 10 tahun, jika belum balig, 11, 12. Hingga kapan? Hingga umur 15. Kalau sudah umur 15 tahun, ini masuk tanda balig yang kedua. Yang pertama, keluar mani di umur 9 tahun. Kalau tidak keluar mani di umur 9 tahun, ditunggu. Kalau sudah mencapai umur 15 tahun, mau tidak mau dia harus disebut sebagai anak yang balig, biarpun tidak keluar mani. Bagi anak gadis, sama, hanya ada tambahannya satu. Keluar darah haid di umur 9 tahun. Dan ilmu haid adalah ilmu khusus. Dan kami juga belum pernah menghadirkan di sini, padahal kita punya fikih haid praktis. Nanti jika ada waktu kita hadirkan fikih haid praktis, 30 menit memahami haid, 30 menit memahami istihadhah nifas, memahami haid dan nifas. Nanti bisa kita bagi setiap bulan haid, setiap bulan berikutnya nifas. Kita ada fikih praktis tentang haid dan nifas. Baik, tanda balig bagi anak gadis yang masih kecil adalah haid, usia 9 tahun. Maka kalau sudah anak gadis haid, maka sudah punya beban kewajiban. Jika seorang anak gadis belum haid, kalau tidak haid, keluar mani di umur 9 tahun Hijriah. Jika ternyata di umur 9 tahun Hijriah tidak keluar mani dan juga tidak keluar darah haid, ditunggu 10, 11, 12. Kalau 13 keluar, ya saat itulah mulai disebut balig. Kalau tidak keluar, ditunggu sampai umur 15, maka ini menjadi telah menemui syarat yang ketiga, yaitu mencapai umur 15 tahun. Maka kalau ada anak gadis umur 16 tahun, pasti sudah balig. Kalau ada bilang belum balig, masuk yang atasnya, gila dia. Idiot. Baik. Nah, kemudian masalah ilmu haid sendiri akan kami hadirkan. Adapun masalah tanda-tanda balig tadi adalah air mani keluar di umur 9 tahun Hijriah. Masalah keluar air mani itu ada tanda-tandanya. Mohon maaf, ini adalah majelis mulia, agar tidak dijadikan pelajaran seperti ini jadi bahan guyonan. atau pikiran-pikiran yang kotor. Ini masalah ilmiah. Maka kami himbau kepada para ustadz, jika harus membicarakan hal-hal seperti itu, mohon diangkat wibawanya majlis agar tidak jadi bahan guyonan. Kalau sudah ilmu jadikan bahan guyonan, keberkahan ilmu diangkat oleh Allah. Baik, tanda keluar mani, tanda mani itu ada tiga. Yang pertama, tanda air mani, yang pertama adalah, mohon maaf, ada hentakan di saat keluar. Air kencing itu mengucur. Tapi kalau air mani, ma'in dafiq, ada hentakan. Dan hentakan ini lebih tampak di kaum pria daripada dari kaum wanita. Karena wanita hentakannya di dalam hampir tidak terlihat. Jadi ada hentakan, muncrat. Itu tanda air mani. Kalau tidak ada hentakan yang terlihat, yang kedua ada rasa kelezatan yang khusus. Kalau bicara tentang kelezatan keluar mani pun, kita tidak perlu membahas. Kenapa? Karena ini urusan rasa, karena rasa itu tidak akan bisa diceritakan kecuali kepada orang yang punya pengalaman rasa yang sama. Kalau kita berbicara tentang lezatnya keluar mani kepada orang yang tidak pernah keluar mani, itu omong kosong. Kalau berbicara tentang lezatnya keluar mani kepada orang yang sudah keluar mani, tanpa diomongkan pun sudah faham. Sebab ini urusan rasa, maka jangan diperpanjang. Urusan rasa, contoh saja, rasa manisnya madu. Bagi orang yang belum makan madu, anggap saja rasa manisnya manggis. Di Arab tuh enggak ada manggis. Saya cerita manisnya manggis, mulet kayak kelengkeng, enggak, kayak apa, kayak semangka, enggak, terus kayak gula, enggak, kayak apa, enggak. Oh, rasa mau diceritakan ya enggak bisa, ambil manggis masukkan ke mulutnya baru sadar, oh begini manisnya manggis. Rasa itu enggak akan bisa diceritakan kepada orang kecuali orang itu punya pengalaman sama. Makanya jangan Anda menceritakan tentang lezatnya keluar mani kepada anak yang belum keluar mani, omong kosong, enggak ada artinya. Tapi kalau Anda bercerita kepada orang yang sudah keluar mani, maka Anda tanpa menjelaskan pun dia sudah paham. Selesai sampai di sini. Kemudian tanda air mani yang ketiga adalah baunya anyir, seperti anyirnya putik bunga matahari contohnya. Kalau Anda punya bunga matahari di rumah, putik bunga itu Anda hancurkan dengan jemari, lalu Anda cium ada anyirnya. Kurang lebihnya air mani seperti itu. Atau kalau Anda ketemu putih telur, Anda sentuhkan jemari Anda, Anda gosok-gosok, begitulah baunya air mani. Kurang lebihnya seperti itu. Atau Anda punya adonan kanji, tempat timah untuk ngadonin kanji, kemudian sisa-sisanya Anda tuangin air hangat, akan naik aroma, kurang lebihnya air mani seperti itu. Maknanya begini, jika ada orang terbangun dari tidur kemudian menemukan bebasahan di celananya, tentu dia tidak merasakan hentakan, tidak melihat hentakan air, kemudian dia juga tidak merasakan lezat, tapi ada bebasahan di celananya, mohon maaf, kemudian dicium ternyata ada bau anyirnya, maka apa yang keluar? Air mani. Berarti dia sudah balek dan dia wajib mandi besar. Atau satu lagi, dia bangun dari tidurnya, dia tidak menemukan hentakan dan juga tidak merasakan lezatnya, setelah dicium ternyata bau pesing, ngapain dia? Hompol dia, selesai. Beda, tidak semua pembasahan. Baik, ini adalah masalah. Jadi ditemukan salah satu tandanya saja sudah cukup. Atau ada hentakan tapi tidak ada baunya, karena ada sebagian air mani yang mohon maaf terlalu encer sehingga seperti air biasa, tapi ada hentakan dan ada lezatnya di saat keluar. Sudah sampai di sini, ini tanda balek. Nah, anak kecil belum punya beban kewajiban, dia tidak punya dosa. Anak kecil tidak punya dosa dan dia tidak punya beban kewajiban. Sampai kapan dia punya beban kewajiban? Sampai dia mencapai umur 9 tahun keluar mani. Kalau 9 tahun belum keluar mani, belum punya beban kewajiban dan dia tidak punya dosa. Akan tetapi, tolong, akan tetapinya di garis besar, di garis bawahi, dibesarkan. Akan tetapi, biarpun anak kita belum punya kewajiban, tapi wajib bagi orang tua untuk mengajari kewajiban dan menjauhi larangan di saat anak mencapai umur 7 tahun. Yang wajib bapaknya ngajarinya. Muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in. Ajari anakmu melakukan sholat saat mereka mencapai umur 7 tahun. Ini fikih ya, ini belajar beneran ini. Tolong difahami, jangan salah faham. Artinya anak Anda di saat mulai umur 7 tahun Anda sudah harus mulai membiasakan sholat, biarpun sholatnya masih miring sana, miring sini, kayak waktu kita kecil dulu tuh ya. Di musala injek-injekan, senggol-senggolan. Karena memang belum wajib dia, tapi dipersiapkan menjadi wajib, dipersiapkan menjelang balik. Puasa pun wajib Anda didik untuk melaksanakan puasa, biarpun ada puasa beduk. Puasa beduk bagi anak kecil yang belum balik. Sudah balik pakai puasa beduk, kasih beduk saja. Anak kecil, paham? Jadi kita wajib mengajari, termasuk anak gadis kita pun di saat umur 7 tahun wajib kita mengajari mengenakan kerudung, biarpun kadang-kadang dibuka. Namanya anak kecil. Sudah wajib bagi kita apa? Mengajari. Yang wajib orang tuanya, anak tidak apa? Wajib bagi orang tua membiasakan kepada anaknya, tapi nggak boleh dipaksa ya, karena belum wajib, tapi dengan himbau, dengan keindahan, sampai dia biasa dengan menutup auratnya. Sama menjauhi haraman harus, hanya orang tua saja, orang hanya orang tua bodoh saja yang berkata kepada anaknya, ini belajar ilmunya setengah-setengah, wah anak kecil kan belum dosan, nak mumpung kamu belum balik, nak ya nyuri yang banyak, mabuk bebas, sama judi zina deh. Nggak ada itu, orang tua sakit itu, nak mumpung kamu belum balik, nak zinalah kamu sebebas semua karena kamu tidak dosa, wah ini orang tua gila. Baik, jelas. Jadi tanda balik yang kedua adalah tanda mukallaf, orang yang punya beban kewajiban yang kedua adalah balik. Tiga. Tanda mukallaf yang ketiga adalah selamat pendengaran dan penglihatannya. Bisa melihat atau bukan dan ya, bisa melihat atau bisa mendengar. Jika orang tidak bisa mendengar tapi bisa melihat, masih bisa dengan faham dengan isyarat, masih mengerti larangan dan perintah. Atau orang tidak melihat tapi bisa mendengar, faham larangan. Banyak orang buta alim kan? Imam Haddad buta tapi alim. Nah, asalkan penglihatannya, pendengarannya atau penglihatannya masih bisa berfungsi, maka orang itu masih bisa mendengar pesan-pesan kebenaran. Tapi jika ada orang terlahir dalam keadaan tuli dan buta, maka dia ahli surga. Apapun yang dilakukannya, dia tuli dan buta, maka dia menjadi ahli surga. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa faham larangan dan tidak bisa faham perintah. Selesai. Yang keempat adalah mendengar dakwah Islam. Mendengar dakwah Islam. Maka jika ada orang hidup di tengah hutan belantara, enggak pernah mendengar stasiun radio, enggak pernah, pokoknya enggak pernah tahu tentang Islam, maka katailah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dia tidak akan diseksa oleh Allah biarpun nyembah berhala atau nyembah batu, nyembah matahari. Kenapa? Belum ada pesan nyampe kepadanya. Maka dia hukumnya seperti orang gila. Karena menjadikan kita dihukum karena kita mendengar pesan-pesan kebenaran. Orang hidup di hutan belantara yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang di luar, maka dia tidak mengerti halal haram, tidak mengerti Islam, maka apapun yang dilakukan tidak ada hukumnya. Tidak bisa dikatakan dosa dia. Selesai? Baik, sekarang tanyakan dirimu sendiri, Anda berakal atau tidak? Alhamdulillah, sehat. Baik. Kemudian rata-rata ini sudah balik ya, sudah head, punya anak banyak. Kemudian kupingnya bisa dengar enggak nih? Kalau enggak dengar, jawab keterlaluan nih. Kupingnya bisa melihat? Bisa. Bisa paham perintah. Yang keempat, pernah dengar Islam atau tidak? Berarti Anda orang mukallaf. Sudah selesai. Punya beban kewajiban. Maka kalau sudah orang memenuhi empat ini, wajib mengambil Islam. Ad-dukhul fil Islam tadi dikatakan oleh pengarang. Kalau orang memenuhi empat syarat ini, wajib mengambil Islam. Kalau tidak mengambil Islam, namanya kafir di neraka selama-lamanya. Maka orang yang belum mengambil Islam yang ada di kiri kanan kita memenuhi syarat empat ini, maka ketahuilah dia adalah di neraka. Tapi begitu sebaliknya, biarpun anaknya orang kafir tapi kok mati dalam keadaan belum balik, masuk sur. Loh, anaknya orang kafir ya. Harus paham kita. Anaknya orang kafir umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun meninggal dunia. Allah tidak akan menyiksa dia. Yang kafir bapaknya, anaknya tidak punya dosa, maka sang anak tersebut masuk surga. Yang enggak ketemu bapaknya, bapaknya kafir. Anaknya orang kafir gila, sama. Dia ahli surga, selesai. Alhamdulillah Anda bukan gila. Maka kalau sampai ada di antara kita ini kok enggak mau sholat, jangan-jangan gila, harus paham. Selesai, ini bab mukallaf. Selesai sampai di sini, kami ingin menghadirkan masalah Muharram. Baca kitabnya sedikit-sedikit aja deh, yang penting faham lah. Sebetulnya kitab itu kalau faham itu enggak usah gede-gede kitabnya. Kecil tapi faham, gede tapi enggak faham. Wah, ini kan repot ini. Ngaji apa, Kang? Wajib Tuhfah. Tuhfah, kitabnya Ibnu Hajar gede ini. Faham enggak? Ora faham. Wah, ini repot ini. Kegedean kitab. Kemana-mana gayanya Tuhfah-Tuhfah. Tanya wong mukallaf apa, Kang? Enggak ngerti apa itu. Makanya sekarang kita bab kitab kecil, kitab Safinatun Najah, kitab Sulam Taufik, itu saja, tapi faham ya. Baik, Muharram, hari Senin nanti malam Selasa kita masuk bulan Muharram. Bulan Muharram adalah termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang disebutkan di dalam Al-Quran, inna iddata syuhuri inda Allahi dhuna asyara syahra. Allah mempunyai 12 bulan. Yawma khalaqa samawati minha arba'atul hurum, diantaranya adalah 4 bulan haram. Bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini yang jejer, sama nanti Rajab. Bulan haram ini bulan yang dimuliakan oleh Allah, dilarang berperang pada waktu itu. Kalau sudah dinamakan haram itu dimuliakan, seperti Masjidil Haram di Balad Haram, Haramain, karena dimuliakan. Dosa yang dilakukan di tanah haram lipat ganda. Sama dosa yang dilakukan di bulan haram lipat ganda. Maka fahamilah bulan haram. Di luar bulan haram dosa ya dosa, tapi kalau sudah dilakukan di bulan haram tambah dosa. Nah, di antara bulan haram itu ada bulan haram yang paling unggul, yaitu Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang paling unggul di antara 4 bulan tersebut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Muharram ini yang paling unggul. Apa yang terjadi di bulan Muharram? Kejadian-kejadian agung, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan seterusnya. Nah, disebutkan oleh baginda Nabi, tolong diamalkan ini. Afdhalus siyami ba'da syahri ba'da Ramadan siyamu syahrillahi al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis sahih, Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak pengin puasa, pilihlah di bulan Muharram. Secara utuh tanggal 1 sampai tanggal 30. Paling bagus yang puasa setelah bulan Ramadan, puasa di bulan Muharram. Khususnya itu yang punya utang tuh. Beresin cepat mumpung masuk bulan Muharram. Yang ngerasa punya utang tuh, jangan ditunda-tunda, nanti mepet-mepet repot. Cuman niatnya niat bayar utang saja. Niatnya bayar utang nanti dapat pahala puasa Muharram. Niatnya bayar utang saja nanti dapat pahala Muharramnya. Nah, di antara bulan Muharram ini ada satu hari yang sangat istimewa, yaitu tanggal 10-nya yang disebut dengan Asyura. Asyura. Asyura ini tanggal 10 Muharram. Asyura. Dan tanggal 10 Muharram ini sunnah yang sangat dikukuhkan. Maka ada puasa-puasa yang sangat dikukuhkan seperti Senin, Kamis, itu yang mingguan. Yang sifatnya tahunan kayak ini Muharram, 10 Muharram ini puasa sangat dikukuhkan. Dan Nabi bersabda, ahtasibu allahi ayu allahi ayukafir sanatan lati qablah. Aku berharap dengan puasa 10 Muharram, Allah mengampuni dosa yang lalu. Masya Allah, begitu mudahnya pengampunan dosa dari Allah. Allah ngasih amalan puasa sehari. Dan ceritanya itu baginda Nabi itu pergi ke Madinah melihat orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah pada puasa 10 Muharram. Berpuasa di bulan Muharram, 10 Muharram, lalu bertanya, kenapa kok ini pada puasa? Dijawab oleh mereka orang Yahudi. Orang Yahudi menjawab, kami berpuasa 10 Muharram karena hari ini adalah hari Bani Israel dan Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun di Laut Merah. Jadi kami berpuasa ini karena berterima kasih kepada Allah atas keselamatan Sayyidina Musa. Nabi sepontan menjawab, nahnu ahakku mi Musa minkum. Aku lebih berhak untuk mensyukuri. Aku lebih pantas untuk mensyukuri keselamatan Musa. Maka Nabi berpuasa 10 Muharram. Nabi berpuasa 10 Muharram. Wa amara an-nasa bisiyami, lalu juga memerintahkan sahabat Nabi untuk berpuasa. Nabi memulai puasa lalu menyuruh sahabatnya berpuasa. Akan tapi uniknya dalam kasus ini, sahabat Nabi di saat suruh berpuasa ini enggak langsung begitu. Bertanya. Padahal sahabat Nabi biasanya langsung menjalankan, tapi spesial masalah ini bertanya. Kenapa? Karena ini kebiasaan orang Yahudi berpuasa. Kok kita harus berpuasa? Sama dong dengan orang Yahudi nanti. Para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, engkau perintahkan kami untuk berpuasa di 10 Muharram. Hadza yaumun tu'azzimuhul yahud. Sementara hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Apakah kita harus punya amal sama? Orang Yahudi mengagungkan tanggal 10 Muharram. Apakah kita harus mengagungkan tanggal 10 Muharram berpuasa? Pertanyaan iman dari sahabat Nabi, karena sahabat Nabi sangat merekam omongan baginda Nabi, mengamalkan, karena Nabi juga pernah bersabda, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum maka dia ikut golongan mereka. Umat Islam tidak ingin dianggap golongan orang di luar Islam, harus punya ciri khas. Lah kok puasanya sama, bagaimana ya Rasulullah ini? Nabi mendengar seruan batin keimanan mereka, para sahabat Nabi. Lalu Nabi menjawab, la in baqitu ila qabilin, kalau aku diberi umur sampai tahun yang akan datang, la sumanna tasi'ah, niscaya aku akan berpuasa tanggal 9. Nah, Nabi setelah itu Nabi wafat tidak sampai akhir tahun. Para ulama mengatakan tanggal 10 adalah sunnah. Kalau Anda ingin mendapatkan kesunahan lebih agung lagi agar berbeda dengan orang Yahudi, maka tambah tanggal 9, sehingga kalau orang Yahudi hanya 10 saja, maka Anda tanggal 10 plus tanggal 9. Baik, kalau ternyata tanggal 9 nya Anda enggak sempat berpuasa, maka tambah tanggal 11. Kalau tanggal 11 ada udzur enggak bisa berpuasa, maka tambah satu hari di bulan Muharram sebelum atau setelahnya, kapan saja. Jadi bagi yang ingin berpuasa tanggal 10 Muharram, caranya agar kita berbeda dengan orang Yahudi, yang pertama adalah puasalah tanggal 9 sebelum tanggal 10. Yang kedua, puasa tanggal 10 dan tanggal 11. Yang ketiga, puasa tanggal 10 dan tanggal apa saja, yang penting di bulan Muharram. Selesai, ilmu untuk diamalkan, dicoba nanti. Kemudian sampai di sini kita bicara tentang Muharram, keutamaan Muharram sudah sampai di sini. Sudah luar biasa. Banyak riwayat-riwayat palsu tentang Muharram, awas hati-hati. Banyak hadis-hadis palsu yang diobral oleh para ustaz-ustaz. Hadis-hadis dusta tentang keutamaan tanggal 1 begini, 2 begini, banyak yang dusta itu. Sudahlah cukup dikatakan Nabi, paling bagusnya puasa setelah Ramadan, sudah cukup itu. Adalah bulan Muharram ini dalil yang sangat cukup, tidak usah macam-macam. Kalau mau puasa, cepat puasa. Baik, kemudian, saya tambah masih ada beberapa menit. Ada kebiasaan kalau masuk bulan Muharram ini, ada kebiasaan kaum muslimin menyantuni anak yatim. Sehingga hampir menjadi pemahaman umum bahwasanya bulan Muharram adalah bulannya anak yatim. Kami tegaskan bulan Muharram bukan bulannya anak yatim. Anak yatim bulannya sama anak-anak yang lain. Jangan sampai anak yatim disantuni tak bulan Muharram saja. Dikasih duit 50.000, setelah itu suruh puasa 11 bulannya. Ini nasib buruk bagi anak yatim. Memang dia robot ini. Tapi kalau kita ingin memeriahkan sebuah acara di bulan Muharram untuk menggugah orang-orang agar tersentuh untuk nyantuni anak yatim, boleh-boleh saja. Tapi bukan itu bulannya anak yatim, bukan. Anak yatim sama seperti kita. Sampai pemahaman orang itu, lihat suatu ketika ada orang di bulan Syaban itu ditanya, yuk kita menyantuni anak yatim, oh nanti aja di bulan Muharram. Nah ini kan sudah itu kasih 50.000 untuk satu tahun belikan garam itu, dijilat begitu, satu tahun cukup itu garam. Baik, anak yatim. Kami akan membahas sedikit tentang anak yatim. Awas anak yatim, jangan berbuat zalim kepada anak yatim. Jangan ada di antara kita yang zalim kepada anak yatim, awas. Yang berbuat zalim kepada anak yatim, hati-hati, anak kita pun bisa diyatimkan oleh Allah di esok hari. Jangan zalimkan anak yatim. Makan hartanya anak yatim, makan api neraka. Innama yakuluna fi butunihim nar, makan api neraka. Dan mengeraskan hati zalim kepada anak yatim. Orang kalau sudah zalim kepada anak yatim itu keras, enggak bisa dinasihati. Wah, jelek jelek jelek, busuk busuk busuk. Awas anak yatim. Dan kejahatan kepada anak yatim itu macam-macam. Panti asuhan yang semula adalah untuk menyantuni anak yatim justru kadang menjadi ajang kejahatan. Kalau Anda menyantuni anak yatim, menjamin hidupnya anak yatim, jaminan. Nabi yang bersabda, ana wa kafilul yatimi ka hata ini, aku dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini, dua jemari di surga. Kalau Anda merawat anak yatim, Anda dengan Nabi di surga. Allah. Tapi jangan sampai zalim. Nah sekarang panti asuhannya hati-hati. Panti asuhan itu proposal muter kesana kemarin, dapat bantuan untuk anak yatim, yang kaya ustadznya, anak yatimnya tetap nyungsep. Jadi mobil ustadznya, jadi gaun istrinya, masya Allah, makannya masya Allah, di rumah makan sana sini, anak yatimnya tetap pakai keropok. Wah ini dosa besar ini, penjahat pakai kopiah. Atas nama panti asuhan. Maka kami ingatkan tanda cinta kami, kalau Anda ngurusi panti asuhan, waspadalah. Jangan Anda ngurusi anak yatim kecuali Anda sudah kaya dan tidak akan mengambil sepeser pun dari harta anak yatim. Santunan-santunan anak yatim jangan diambil, hati-hati. Maka ana honiyan fal yastafif, kata Al-Qur. Kalau kamu orang kaya ngurusi anak yatim, istafif. Fal yastafif, jangan makan sedikit pun. Memang kana fakiran, kalau ternyata kamu fakir, kemudian diamanati anak yatim bersamamu di bawah naunganmu, fal ya'kul bil ma'ruf, kalau ingin makan bareng sama mereka, makannya bil ma'ruf. Ma'ruf itu uruf, umumnya orang makan. Kalau anak yatimnya makan kerupuk, Anda pengurusnya juga makan kerupuk. Jangan anak yatim kerupuk, Anda paha ayam. Ini hati-hati ngurusi anak yatim. Jangan main-main. Ada akhirat nanti. Tapi enggak usah takut, gara-gara ini takut usia anak yatim, enggak mau. Oh. Mengerikan kedzaliman kepada anak yatim. Juga kadang kedzaliman kepada anak yatim ini dalam bentuk ya panti asuhan, mau keliling sana, keliling sini, masya Allah, cari duit, enggak sadar memanfaatkan anak yatim. Sehingga kadang-kadang na'udzubillah menyiksa anak yatim. Biarpun bukan fisik yang disiksa, tapi batinnya disiksa. Bagaimana? Meyatim-yatimkan anak yatim. Tolong anak yatim jangan diyatim-yatimkan. Kalau Anda ingin santuni, santuni dia. Kadang anak yatim dijejer, wah ini dulu nih bapaknya mati, meninggal dunia, tabrakan itu, saya yang nolong tuh, itu saya ambil di rumah sakit. Ini walah, dijejer. Setiap tahun diingat-ingatkan dengan kejadian bapaknya sudah harus dihapus. Diyatim-yatimkan biar tersentuh, orang ngasih duit. Itu, duitnya dimakan sendiri sama ustadznya, jangan-jangan. Kalau memang Anda merawat anak yatim, Anda jadi bapaknya, selesai. Tidak usah diyatim-yatimkan untuk mengambil simpati orang. Tapi anaknya ngenes terus, ingat. Bapakku mati tabrakan, bapakku mati begini, bapakku. Masya Allah. Dijajar panjang. Nerima santunannya panjang. Setelah dibuka amplopnya 50 ribu. Panasnya, sampai lupa tidak dikasih air. Ada anak kecil menangis di pojok masjid. Di pojok halaman masjid Nabi SAW. Anak-anak yang lain pada bermain. Nabi melihat anak kecil ini kok aneh. Kenapa kok tidak bermain bersama yang lainnya? Lalu Nabi mendatangi anak kecil tersebut dan menyapa dengan kelembutan. Itulah kebiasaan Rasulullah. Tidak pernah meremehkan anak kecil. Indah. Berakhlaklah seperti beliau. Lalu ditanya, nak, kenapa kau di sini, nak? Teman-temanmu sudah bermain, kenapa kau tidak bermain bersama mereka? Anak tersebut melihat Nabi, wajahnya masih berderai air mata. Ya Rasulullah, anak-anak itu enak tadi diantarkan bapaknya dan diberi mainan. Nah kamu, aku tidak ada yang mengantarkanku dan aku tidak punya mainan. Loh bapakmu di mana? Bapakku meninggal dunia waktu di medan laga sana ya Rasulullah. Abul Aitam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapaknya anak yatim Nabi Muhammad, memeluk anak tersebut lalu berkata, "Hei anak kecil, Apakah kamu tidak senang kalau seandainya aku jadi bapakmu? Ayo, kamu tak ambil anak, boleh? Mau? Langsung berkata, siapa yang tidak bangga denganmu ya Rasulullah? Ayo, aku antarkan engkau. Dibonceng anak itu dengan bangganya, dibonceng tangannya oleh Rasulullah, didekatkan dengan anak-anak yang lain yang lagi bermain, lalu dilepas, ini adalah anakku. Bangga yang antar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diyatim-yatimkan. Dibesarkan hatinya, aku bapakmu. Biarpun bukan bapak sungguhnya aku. Jujur aja. Kemudian jika Anda ingin menyantuni anak yatim, hormati mereka dengan serius. Ada kritik. Kritik itu untuk membangun ya, bukan untuk merendahkan. Suatu ketika, ini pelajaran ilmu itu kadang kami ambil bukan dari kitab, tapi dari pengalaman di masyarakat. Suatu ketika kami menghadiri acara santunan anak yatim di rumahnya satu orang kaya. Si ibu haji yang cukup hartanya. Ada dua bis. Akhirnya ustadznya ngobrol anak yatim kecil-kecil itu. Ustadz, dari mana ustadz? Dia menyebut kota yang lumayan jauh. Berapa jam dari sini? Dua jam. Dua jam perjalanan. Berarti PP berapa? Empat jam. Ustadz, empat jam saat PP. Ustadz. Iya. Terus, apa enggak ngaji? Apa enggak belajar? Ya, harusnya belajar. Terus, ya karena diminta oleh Pak Haji dan Bu Haji untuk hadir santunan untuk syukuran, untuk doakan, ya kami harus datang. Terus gimana nanti? Ya biasanya kalau pulang kan dikasih duit, nanti dikumpulin lagi duit untuk kebutuhan anak yatim semuanya. Masya Allah. Akhirnya jadi bahan ceramah nanti itu. Daripada anak yatim Anda datangkan ke rumah Anda, kirim duit ke tempat tersebut. Karena 6 jam dia kehilangan waktu belajarnya, tambah bodoh nanti dia. Tenaganya habis datang ke rumah Anda. Sewa bisnya bisa Anda jadikan bantuan untuk dia. Enggak usah bangga-banggaan mengundang anak yatim di rumah Anda. Kirim ke sana. Wah, oh, bangga, oh, anak yatim, santunan anak yatim, santunan anak, wah, dermawan. Ya. Kasihan itu karena saya pengalaman punya pondok. Sehari saja waktu anak santri dicuri keluar bagi saya berat. Saya bisa mengatakan tidak, kenapa? Alhamdulillah anak santri dicukup oleh para sesepuh dan yang lainnya makan setiap hari. Tapi kalau pas kebetulan tidak punya duit, mungkin mengatakan, iya Pak Haji, anak saya boleh keluar, santri saya. Kasihan, para ustadznya nggak bisa nolak karena butuh bantuan. Kirim, jangan datangkan ke rumah Anda. Apakah tidak boleh kalau saya mendatangkan ke rumah saya? Ya boleh, dengan catatan banyak. Hari liburnya untuk main-main, bersenang-senang, bolehlah. Kesepakatan dengan catat, ustadz kira-kira memberatkan enggak? Lagi libur atau enggak? Pas liburan senang, di rumah Anda makan enak segala macam, boleh. Tapi kalau pas jam sekolah kadang-kadang, kemudian berjalan jauh 2 jam, PP 4 jam, Masya Allah. Perlu cara yang lebih sempurna. Apakah selama ini dilakukan orang itu salah? Oh tidak salah, karena dia belum ngerti ilmunya. Sekarang ada ilmunya. Kemudian harta anak yatim harus dijaga, dijaga betul. Di antaranya juga kedzaliman kepada anak yatim adalah ibu-ibu janda yang tanpa disadari ngerogoti uang anaknya, warisan dari bapaknya yang telah meninggal dunia. Subhanallah. Ibu jahat kepada anaknya sendiri tanpa disadari. Seorang ibu, seorang wanita yang janda lalu menikah lagi bukan haram. Halal, tidak ada yang bisa menghalanginya. Sah-sah saja seorang wanita janda menikah lagi. Akan tapi tolong ditata harta anakmu. Jangan sampai engkau makan bersama suamimu, Anda grogoti, na'udzubillah. Dan banyak kejadian semacam itu, seorang ibu janda menggerogoti harta anaknya yang yatim, na'udzubillah. Tanpa disadari, makan api neraka di dalam perutnya. Bentuk-bentuk kedzaliman yang terselubung dan tanpa disadari. Ustadz Panti Asuhan, ibu. Karena ibu seolah-olah miliknya dia, karena menguasai semuanya. Suaminya meninggal dunia, ada waris buat anaknya, habis. Selesai sampai di sini. Hati-hati anak yatim. Kemudian, masalah bantuan untuk anak yatim. Suatu ketika ini adalah sebuah pertanyaan. Ilmu yang kami ambil juga dari jamaah. Ada seorang ibu tiba-tiba bertanya begini. Di Jawa Tengah ini kisahnya. Buya, bagaimana hukumnya dana bantuan untuk anak yatim digunakan untuk nyewa dekor, tenda, sama drum band? Saya dipukul dengan pertanyaan ini, pukulan petir bagi saya. Langsung spontan saya jawab, enggak mikir panjang. Haram, panitia wajib mengganti. Selesai. Anak yatim enggak makan drum band, enggak makan tenda. Anak yatim butuh duit, paham atau tidak? Dan gitu. Waduh, gimana Bu ya? Harus ganti. Kok kejem? Ya enggak kejem, kamu kejem sama anak yatim. Anak yatim cuma makan drum band. Iya. Kecuali Anda punya drum band untuk meriahkan suasana, Anda kasih, oleh Anda nyewakan drum band khusus, duit dikumpulkan untuk nyewa drum band, untuk nyewa tenda. Waspada untuk ngurusi anak yatim, harta anak yatim awas. Dan anak yatim adalah anak yang ditinggal ayahandanya sebelum mencapai umur balig. Tapi sudah ngerti ilmu balig ya, kalau sudah balig enggak ada yatim lagi saat itu. Wah, bahaya besar ngurusi apa berbuat dosa kepada anak yatim. Sampai di sini. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah itu? Hidupkan hatimu dengan peduli kepada anak yatim. Man ahabba yulayyan qalbuh. Kalau ada orang yang ingin dilembutkan hatinya, kata Nabi, wal yuthni minhu yatima, hendaknya mendekatkan kepada anak yatim, dikasih usap kepalanya. Dilanjutin, usap kepalanya, tok usap sampai pusing kepalanya. Kasih makan seperti yang kau makan, kasih baju seperti yang kau pakai. Yang dipegang usapnya, tok dipotong hadisnya ini. Usap anak yatim, pahalanya gede. Setiap rambut menjadikan sebab kita diampuni. Pusing anak yatim, 1000 orang usap kepalanya, enggak dapat duit. Apa itu? Lanjutkan mengusap anak yatim makna tanda kasih sayang. Kemudian apa? Beri makan seperti yang kau makan, beri pakaian seperti yang kau kenakan. Akan melembutkan hatimu. Nah, ini. Maka apa setelah itu? Ayo Anda peduli dengan anak yatim. Termasuk anak yatim, pangkat berikutnya adalah anak fakir, anak yang butuh. Biasanya ada semacam keyakinan ya, anak yatim kok bandel-bandel ya? Gitu ya? Oh iya, gimana enggak bandel ibunya? Bapaknya meninggal dunia, ibunya sibuk kerja, Anda enggak ngurusi mereka. Iya kan, pas. Bandel dong, bapaknya meninggal, ibunya sibuk cari duit, Anda nggak peduli misalnya, ayo, gimana Anda? Anda bandel. Jangan katakan setiap anak bandel, anak yatim bandel. Oh tidak, anak yatim paling bagusnya manusia dunia akhirat anak yatim siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW, yatim beliau, ayo. Oh itu kan Nabi. Kita contoh lagi bukan Nabi, imam yang kita agungkan. Kita besarkan di Indonesia, Imam Syafi'i, masyarakat Indonesia kan Syafi'i semua. Imam Syafi'i yatim, ayo kurang apa? Jangan bilang anak yatim bandel ya. Bandel itu karena kita kurang peduli dengan urusan anak yatim. Kemudian kami himbau untuk ngurusi anak yatim penting sekali. Ingat, katrol yang dahsyat. Kalau Anda punya anak satu, maka ambil anak yatim satu minimal. Biayai mereka seperti Anda membiayai anak Anda, maka ketahuilah yang ditolong pertama oleh Allah adalah anak Anda. Itu katrol yang dahsyat untuk menjadikan anak kita sukses. Allah fi'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi'auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba kalau hamba itu menolong saudaranya. Karena Anda menolong anaknya hamba Allah, maka Allah akan menolong Anda. Cuman caranya bagaimana? Ya caranya begini. Bisa saja Anda bawa ke rumah Anda kalau rumah Anda sehat. Tapi kalau rumah Anda tidak sehat, misalnya apa? Televisi bebas, Anda sendiri jarang di rumah, Anda kerja ya, jangan dibawa ke rumah. Tapi Anda bisa merawat anak yatim, Anda mengambil satu anak yatim. Satu anak yatim Anda ambil, Anda biayai, Anda pondokkan. Enggak banyak, kalau Anda menyekolahkan anak Anda mungkin jutaan, tapi anak yatim cukup 500 ribu, 1 juta rupiah. Per anak setiap bulan, ketahuilah, balasan dari Allah, anak Anda mau tidak mau harus sukses. Karena janji Allah dan Rasulnya, Nabi tidak pernah, Allah tidak pernah ingkar janji. Biasanya kalau kita mencari pertolongan untuk anak kita kan kursus, komputer, laptop, begitu ya. Tidak, kita menolong anaknya orang, maka Allah akan menolong anak kita, mau tidak mau. Ambil anak yatim, biayai. Tapi ingat, jangan Anda merawat anak yatim, kecuali yang Anda utamakan adalah urusan agamanya terlebih dahulu. Jangan latah sadar sosial tapi tidak diarahkan kepada agama. Jangan-jangan Anda memiara serigala atau miara harimau, giliran gede Anda yang dimakan dan diterkam. Kenapa? Kalau anak Anda didik, Anda sekolahkan anak yatim, Anda sekolahkan lalu tidak Anda kenalkan kepada Allah, Dia sekolah tinggi, hebat, besar, tapi tidak kenal Allah, hati-hati. Kalau seandainya dia bodoh, tidak punya ilmu, dia goblok, dia bodoh. Kalau mau berbuat jahat, maka kejahatannya adalah nyuri mangga, nyuri jemuran. Tapi kalau sudah Anda sekolahkan tinggi-tinggi, lalu dia berbuat jahat, wah kelas gede ini, semua dosanya ditumpangkan kepada Anda. Jangan latah, Anda punya energi terbatas, kekayaan pun terbatas. Kalau Anda harus menyantini satu anak yatim, pilih anak yatim yang mengarah kepada Allah. Untung-untung anak yatim yang akan menjadi ulama, untuk Anda terbatas. Kalau sudah enggak mau, orang yang enggak mau kepada urusan agama, ya Anda arahkan biaya kepada yang mau belajar agama. Karena Anda terbatas harta Anda. Ini cerdas di dalam memberikan pertolongan. Baik. Dan kami serukan kepada semuanya, bukan saja anak yatim nanti pada akhirnya, Anda menyantuni orang-orang yang berprestasi, ngurusi anaknya orang lain, maka Allah akan menolong anak-anak Anda. Lah mengurusi, Anda bisa saja mencari anak yatim. Jadi sekarang tugas pertama begini, kami tawarkan, Anda bisa lapor kepada kami, Buya saya minta anak yatim satu, saya biayai, per bulan 500 ribu atau 1 juta rupiah, oke. 500 ribu saja, anggap saja. Masya Allah, berapa anak yatim yang bisa terberes, terselesaikan urusannya. Pondok kita yang akan ngatur, saya akan cari anak yatimnya. Kalau Anda keberatan 500 ribu rupiah, 250 deh, dua orang. Anak yatim dua orang. Waduh, agak berat 250 ribu rupiah. Saya kan termasuk kelas pelit. Oke, kelas pelit. 100 rupiah per bulan, lima orang yang nanggung anak satu. 500-100 ribu ribah per bulan. Buya, kelit-pelit saya sudah super ini. Oke. Wah kacau ini, minta diskon lagi, 50 rupiah. Berarti 10 orang. Tak taunya itu pun masih ditawar. Wah, gak ada yang daftar. Berarti kan nawar pol-polan itu ya. Baiklah, kalau Anda gak mau seperti itu, carikan anak yatim, anak fakir, anak berprestasi, kirim kepada kami. Kalau Anda enggak mau surga, saya tawarkan surga ke orang lain nanti. Ayo. Kita ingin mengajak seperti ini. Ngajak serius. Supaya kita ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena janji dari Rasulullah, Allah akan menolong kita. Anda cukup memberikan informasi atau merayu satu anak yatim, rayu, mau ngaji enggak nak, mau mondok enggak nak, terus Anda laporkan kepada tim dakwah yang ada di Indramayu. Tim dakwah akan mencermati namanya siapa, kira-kira bisa debut kapan, nanti jangan khawatir. Kalau Anda semua tidak membiayai, ketahuilah di sana banyak orang menanti untuk membiayai mereka. Tapi Anda sudah dapat pahala, nyelamatkan mereka. Pokoknya hidup hati Anda jangan cuek. Melihat seorang ibu janda, anaknya banyak, enggak bisa merawat, Anda diam saja, khawatir hati Anda mati. Kalau Anda tidak punya duit, Anda jangan mengandalkan diri Anda. Banyak orang lain punya duit. Pengen punya duit enggak? Yakin? Yakin. Bilang yakin aja ragu-ragu. Nanti kena 500 ribu. Wah ini kacau. Yakin gitu loh. Saya pengen punya uang. Bisa berderma, sedekah, bantu pondok. Wah hebat. Selesai. Allah Maha Kaya kok. Orang kaya hari ini pun dulu melarat kok. Begitu. Maka kalau niat itu yang gede-gede, jangan beli itu, ya Allah nanti kalau punya rezeki saya nyumbang 5 ribu. Ya 5 ribu, kasih 10 ribu sama Allah. Nyumbang yang gede. Baik. Termasuk diantara mencari pertolongan dari Allah adalah ngurusi pondok pesantren dan ngurusi santri. Jelas dia belajar agama. Ini yang kami serukan di mana-mana. Makanya beruntunglah siapapun yang telah bergabung dengan para ulama, para kiai ngurusi santri. Anda tidak usah milah, tidak usah milih, tidak usah mendidik, mereka dididik oleh para ulama. Menjadi ulama bukan sekedar pahala menyantuni, di saat mereka menjadi ulama Anda pun mendapatkan pahala ulama Allah. Makanya kami serukan pesantren Al-Bahjah di Cianjur, di Indramayu, insya Allah segera dimulai. Bergabunglah Anda, jangan ketinggalan dari rombongan kemuliaan ini, biarpun hanya dengan doa di tengah malam. Wah, panjatan doa di tengah malam, masya Allah, Anda harus bergabung insya Allah. Yang punya harta dengan hartanya harus cepat percepat. Kalau satu saja santrinya dan dia menjadi ulama, sudah besar kok pahalanya buat Anda. Apalagi sampai 100, 200, 1000, Seandainya mereka jadi ulama, mereka ahli sholat, ahli ibadah, baca Al-Quran. Setiap huruf Al-Quran yang dibaca akan ditumpangkan kepada Anda setelah panjang umur Anda meninggal. Husnul khotimah. Semua pahalanya diberikan kepada Anda. Karena Anda nyambung dengan program kemuliaan. Baik. Jangan lupa, pesantren Al-Bahjah di Indramayu segera dimulai. Tanah ada, pembebasannya kurang sedikit, kemudian pembangunan segera dimulai. Semoga pejuangnya adalah tidak usah jauh-jauh, pejuangnya adalah kita. Amin. Tak usah ragu, minta ya Allah, jadikan kami pejuang-pejuangmu. Sebelum kau pilih orang lain, pilih aku ya Allah, pilih aku ya Allah. Kalau Anda melarat dikasih duit sama Allah, Anda lemah jadi kuat nanti. Selesai ya, sampai di sini masalah Muharram dan anak yatim. Bukan saja anak yatim, lebih luas lagi menyantuni anak-anak berprestasi untuk membangun pondok ini, membantu anaknya orang lain. Insya Allah anak-anak Anda akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya dibatasi karena malam ini harus lebih awal kita selesaikan. Kita tutup. Baik, syukran katsiran kami matur kepada guru kita semua, Bu Yayah, yang mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Buya, ya, satu pertanyaan saja. Tadi yang dibahas adalah masalah yatim, tapi kami temukan itu adalah satu anak yatim, bukan yatim, tapi piatu, Pak. Bapaknya katakanlah tidak mampu sama sekali. Bagaimana itu, Pak? Mohon petunjuk. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditinggal ibundanya bukan yatim, tapi masuk wilayah orang-orang yang perlu ditolong, orang lemah. Ana indal munkasirati qulubuhum, Allah bersama orang seperti itu. Anak yatim pembahasannya tadi. Tapi yang perlu kita tolong bukan anak yatim saja, sebab ada anak yatim kaya raya loh ya, bapaknya miliarder mati kok. Akhirnya meluas, bukan sekedar anak yatim, tapi yang kita tolong apa itu? Anak-anak lemah yang butuh bantuan, perlu ditolong. Ibunya meninggal dunia, bapaknya enggak mampu, tolong, hebat dia. Pahalanya gede, Allah akan menolong anak-anak Anda. Termasuk semoga ampuni kita semuanya dan Allah menjauhkan kita dari dosa. Termasuk yang perlu tolong dan yatim di atas yatim adalah seorang anak yang terlahir dari ibu tanpa seorang ayah. Anak itu tidak punya dosa. Kadang harus membawa beban dosa ibundanya, terhinakan waktu hidup, na'udzubillah. Anak lahir dari zina bukan dosa anak tersebut. Anak-anak bersih, anak fitrah, anak suci, anak mulia. Cuman kadang masyarakat kita menghinakan saat disebut anak jadah, anak haram, yang haram perbuatan ibundanya. Bahkan anak seperti itu lebih yatim daripada anak yatim. Kenapa? Kalau anak yatim bisa saja ditinggal ayahnya, ibundanya adalah seorang wanita solehah. Tapi anak ini tidak ada bapaknya, ibundanya adalah wanita yang pernah melakukan kehinaan. Maka perlu ditolong dan sangat perlu ditolong. Dan pertolongan pertama untuk anak tersebut adalah menutup aib-aib ibunya. Jangan sampai dia tahu kalau ibunya punya pengalaman busuk. Bisa saja ibunya setelah itu bertobat. Tapi tetap ditutup. Jangan sampai dia tahu kalau ibunya pernah melakukan zina. Ini tugas ulama semuanya. Tugas kita semuanya. Dan dia perlu ditolong. Masya Allah. Kemudian kita perluas lagi, bukan saja dia, anak-anak yang berprestasi. Kalau Anda ingin memberikan pertolongan, yang sekiranya harapannya besar dong, dia calon ulama, calon ustadz, calon gitu. Dan itu adanya di pondok pesantren, maka kami tawarkan. Pondok Al-Bahjah ada di mana-mana, termasuk akan dibangun di Indramayu. Maka mohon, jangan sampai Anda tertinggal dari program kemuliaan ini. Kalau Anda tertinggal, Anda nyesal. Biarpun Anda di surga, masih nyesal. Kenapa? Kenapa aku tidak ikut-ikut? Wah, pahalanya gede banget. Begitu nanti. Insya Allah di surga semuanya. Baik, satu lagi. Dan ditutup dengan doa. Putab ibu-ibu yang solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, menggaris bawahi penjelasan Buya yang mengenai cairan itu loh. Terus terang saya masih kurang paham. Misal kita melakukan sholat, terus setelah sujud, sujud mau naik ke rokaat kedua itu kok terasa keluar cairan gitu. Lah yang ingin saya tanyakan, apakah sholatnya itu dihentikan kita ngambil wudhu lagi, apa sholatnya itu tetap kita teruskan? Lah andai kata kita teruskan meskipun keluar cairan tadi, apakah sah sholatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan urusan dengan air mani yang kita sebutkan. Itu adalah cairan yang membatalkan wudhu, bukan mani yang mewajibkan mandi. Jadi segala sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang selain mani yang kita bahas tadi, maka itu membatalkan wudhu, dan karena membatalkan wudhu maka menjadi sebab sholatnya tidak sah. Kemudian kasusnya wanita yang diuji dengan keadaan seperti itu. Kalau seorang ibu di saat habis ruku, habis sujud kemudian berdiri, ada gerakan-gerakan tertentu menjadikan ada cairan yang keluar, maka kalau yakin ada yang keluar, maka batallah wudhunya. Kalau batal wudhu, sholatnya batal. Berarti sholatnya tidak sah, harus diulang lagi. Dan mohon maaf jika terbukti nanti di celana dalamnya basah, najislah celana dalamnya. Baik. Kemudian, lah setiap sholat begitu. Ini beda kasusnya. Kalau setelah sholat begitu, diupayakan. Diupayakan dengan sesuatu yang menjadikan tidak keluar. Mohon maaf, dikasih penyumbat-penyumbat. Tidak hanya cukup mengenakan celana dalam, akan tapi mungkin dikasih penyumbat yang lebih ketat lagi. Sehingga gerakan-gerakan tidak akan mempengaruhi itu semuanya. Harus upayakan seperti itu. Pakai softtek misalnya, biarpun tidak dalam keadaan head. Atau penyumbat, sehingga ada tekanan kepada wilayah tersebut, sehingga tidak akan keluar lagi. Harus membuat seperti itu. Atau pakai tekanan ternyata masih saja keluar, maka yang perlu dirubah posisi sholatnya. Yang menjadi sebab keluar posisi duduk atau berdiri. Kalau menjadi sebab keluar adalah posisi duduk, maka jangan duduk, berdiri saja sholatnya, enggak pakai duduk. Karena menghindari daripada keluar, dipelajari. Ini. Jadi seperti itu, pakai penyumbat dulu. Umumnya biasanya pakai penyumbat sholat selesai. Kemudian nanti terakhir adalah orang yang memang beser. Kerannya rusak. Terus beser. Nah, kalau orang beser itu dimaafkan. Pokoknya syaratnya wudhunya adalah setelah masuk waktu sholat, kemudian dibersihkan, dikasih penyumbat, kemudian mengambil air wudhu. Biarpun tetap mengrembes, sholatnya sah karena memang beser terus mengurus keluar. Kalau kelas yang beser, ibu dimaafkan. Tapi kalau ibu nggak biasa, cuman pas berdiri, di saat berdiri sujud ada keluar, maka perlu jaga, dikasih penyumbat tadi ibu. Kemudian di samping kasih penyumbat, berdirinya pelan-pelan. Jangan ada hentakan gerakan kuat. Pelan-pelan. Baik, itu saja insyaallah. Jadi intinya tetap itu dianggap membatalkan wudhu, tinggal caranya bagaimana menghindar dari itu. Kalau memang tidak bisa menghindar karena terus mengucur, mana ini bab salisul bol itu, bab apa faqitu tahuraini atau bab orang yang daimul hadas, terus-menerus hadas, enggak bisa berhenti hadasnya. Maka dimaafkan dengan catatan wudhunya setelah masuk adzan dan dikasih penyumbat baru mengambil wudhu selesai, biarpun keluar tetap dimaafkan dan sah. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa besok pagi majelis Ahad di pesantren Al-Bahjah, dan jangan lupa untuk bisa bergabung di pesantren Al-Bahjah yang ada di Indramayu. Jangan ragu tersambur bergabung ya, bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wa ansurna wa la tahdurna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthur alayna, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun, lebih khusus orang-orang lemah ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun, lebih khusus jauhkan kami dari berbuat zalim kepada orang lemah, kepada si fakir, kepada orang yang sakit, kepada yatim, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami kesempatan untuk menyantuni anak yatim, menyantuni orang fakir, menyantuni orang lemah, ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan untuk mengangkat mereka agar kami terangkat bersama kemuliaan mereka, ya Allah. Berikan kepada kami kecukupan untuk membantu yang lain. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, lembutkan hati kami. Jauhkan kami dari kekerasan hati, ya Allah, sehingga kami bisa mudah berkasih sayang kepada sesama kami, tidak akan berbuat zalim, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, seperti engkau pertemukan saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, berikan kepada kami keistiqomahan, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara yang hadir adalah hambamu yang pernah berbuat zalim kepada yatim, kami mohon, ya Allah, engkau yang menghadirkan mereka ke tempat ini, ya Allah, ampuni mereka dan berikan kesadaran dan mudahkan mereka untuk bertobat, ya Allah. Jangan biarkan terus mereka larut dalam kezaliman kepada anak yatim, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kembalikan segala kebaikan kepada mereka dan keluarga mereka. Dan kami mohon, kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu, dan jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami dari rombongan pejuang-pejuangmu itu, ya Allah. Muliakan kami bersama mereka, muliakan mereka dan muliakan kami bersama mereka, ya Allah. Dan kami mohon, semua yang telah belajar bersama kami, ya Allah, berikan kepada kami dan mereka semua ilmu yang manfaat, keinsyafan hati untuk menerima kebenaran sebagai kebenaran. Jauhkan kami dari sifat sombong, ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan, ya Allah. Dan kami mohon, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh, salihah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, engkau maha tahu tentang kami dan keadaan kami semua, ya Allah, yang belum menikah. Jaga kehormatan kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada hambamu yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami, kami mohon ganti dengan kebahagiaan, ya Allah. Jangan kau titipkan di hatinya dendam dan benci kepada kami, ya Allah. Kami rindu kebaikan untuk mereka. Ampuni kami dan mereka semua, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, jangan cabut nyawa kami kecuali sudah kau ampuni dosa kami, ya Allah. Dan jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu. Takut kami di alam barzah membawa dosa. Kami takut membawa dosa di padang mahsyarmu. Kami ingin dosa sudah kau ampuni saat kami di dunia, ya Allah, sehingga kami bisa meluncur di padang mahsyar menuju surgamu seperti kilat bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kepada para bapak, mungkin saat ini tidak bersalaman, sedikit saya harus mempercepat karena saya dari Bali. Tadi pagi kuliah subuh di Bali, jadi lumayan capek, ya. Jadi insya Allah saat ini tidak salaman. Insya Allah kita langsung, ya. Bismillah, mohon maaf, mudah selalu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.